Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Nailul Roja bisyarhi Safinatun Naja karya Ahmad Asy-Syatiri rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di pembahasan tentang asbabut tayammum, sebab bolehnya tayammum ada tiga. Yang pertama adalah tidak ada air, kemudian yang kedua adalah al-marad, sakit. Kita ulangi dari poin yang kedua. Wal makna artinya, sebab boleh tayammum yang kedua adalah al-maradul hasil, adalah sakit yang telah terjadi atau al-mutawaqqa, sakit yang diprediksikan akan terjadi. Maka boleh tayamum karena sakit, demikian juga berarti boleh tayamum karena khawatir sakit. Maka orang yang dalam kondisi hadas atau junub boleh tayamum jika keduanya khawatir, jika menggunakan air maka mengkhawatirkan ala nafsin, bahaya pada nyawanya. Ini kalau mandi bisa mati, maka boleh tayamum. Atau bahaya manfaati udwin, fungsi anggota badan, maka nanti tangan kalau di maka air nanti khawatir tangan tidak bisa digerakkan, atau yang lainnya. Demikian juga manakala khawatir lamanya masa sakit, jika pakai air nanti sakitnya tambah lama, atau sakitnya bertambah. Demikian juga atau khawatir terjadinya syainin fahishin, cacat atau aib yang keterlaluan. Contoh aib fisik yang keterlaluan, contohnya berubahnya warna kulit dari semula cenderung hitam, hitam kemudian menjadi putih misalnya. Dia dalam satu kondisi sakit, kalau pakai wudu atau mandi maka nanti akan terjadi belang. Atau sebaliknya, kulitnya putih kemudian nanti akan ada noda hitam. Demikian juga khawatir jika jika nanti menggunakan air akan terjadi nuhul. Kurus dalam pengertian riqah ma'a rutubah, kurus namun bukan kurus kering. Kurus di tempat kita ada yang disebut kurus kering, ada kurus saja tanpa kering. Atau istihsyaf riqah ma'a yabusah, kurus dan kering. Atau kemudian dikhawatirkan jika menggunakan air akan kemudian thughratin tabqa, ada kemudian cekungan yang tersisa semacam cacar, itu bisa jadi menyebabkan ada cekungan di wajah. Aulah matin tazidu, atau kemudian ada tambahan, menimbulkan tambahan daging. Lakin yushtaratu fil hudusil madhkuri, akan tapi disyaratkan untuk cacat yang kekhawatiran timbul aib atau kekurangan fisik yang membolehkan tayamum, disyaratkan itu terjadi fi udwin, di anggota badan yang nampak ghaliban biasanya ketika beraktivitas. Ay al-khidmah, yaitu ketika beraktivitas semacam wajah dan al-yadaini, dua tangan. Maka terjadi belang di wajah atau terjadi belang di tangan. Nah, ini yang kekhawatiran yang bisa menjadi alasan untuk tidak pakai air dan memilih tayamum. Berarti kalau anggota badan yang tersembunyi, boleh jadi di perut, di dada, maka kekhawatiran tersebut tidak boleh jadi alasan untuk tayamum. Atau ma la yu'addu kashfuhu, atau sesuatu yang dinilai kalau tersingkap, hatwan hatkan lil muru'ah, merusak muru'ah atau nama baik atau kehormatan. Ini timbul syain, timbul kekurangan atau aib fisik di satu anggota badan, yang ketika anggota badan itu tersingkap dan itu terlihat, maka jadi malu. Maka ini bisa jadi alasan untuk tayamum dan meninggalkan penggunaan air. Kemudian wa yu'tamadu fi jami'i dzalik, dan yang jadi tolak ukur dalam penentuan itu semua adalah pengalaman atau berita orang yang terpercaya karena baik agama, cacat fisik. Demikian juga tidak ada berita orang terpercaya, dokter yang terpercaya, ini bisa bahaya. Tidak ada dua-duanya, tidak ada, namun tetap punya anggapan terjadinya salah satu dari hal di atas. Tidak ada tajribah, tidak ada berita dokter yang terpercaya, namun tetap khawatir. Maka masih boleh tayamum, namun sholat selama tayamum itu diulangi. Demikian menurut Ibnu Hajar Al-Haitami. Sedangkan pendapat yang mu'tamad menurut Ar-Ramli adalah dalam kondisi ini wajib pakai air. Ini wajib pakai air, tidak boleh tayamum. Ketika tidak ada dasar pengalaman, tidak ada berita orang terpercaya atau dokter terpercaya. Maka kalau menurut pendapat yang mu'tamad, yang benar menurut kaidah-kaidah madhab, menurut Ar-Ramli adalah tidak boleh tayamum, namun wajib pakai air. Atau untuk mungkin tambah memperjelas, saya bacakan di Ruyatul Muna tentang masalah sakit. Maka sakit berkenaan dengan alasan, berkenaan dengan masalah tayamum itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah penyakit yang dikhawatirkan jika pakai air maka akan menyebabkan kematian, atau dikhawatirkan jika pakai air akan rusaknya anggota badan. Yang dimaksud rusaknya anggota badan, semisal terjadi kebutaan atau rusaknya fungsi anggota badan. Yang dimaksud dengan atau contoh rusaknya fungsi anggota badan, kaharokatil yadi, gerak tangan, tangan tidak bisa digerakkan atau semacam itu. Maka ini membolehkan tayamum. Kemudian macam yang kedua adalah dikhawatirkan bertambahnya sakit karena kesembuhan yang tertunda disebabkan pakai air, atau yataghayyar atau berubah anggota badan yang terlihat. Itulah anggota badan yang kelihatan ketika aktivitas, itulah wajah dan dua tangan. Wa kana taghayyur, dan perubahan itu adalah perubahan yang fahisyan, keterlaluan. Kasawadin kathirin, semacam hitam-hitam yang banyak. Kemudian Wayulhaku bil marad, dan disamakan, digabungkan dan dianggap sebagai bagian dari sakit siddatul bardi, dingin yang sangat dingin. Al-muhlikah, yaitu dingin yang membinasakan. Maka kondisi yang sangat dingin itu boleh tayamum. Syaratnya, idza ajaza an taskhinil ma, jika tidak mampu memanaskan air. Jika tidak mampu memanaskan air, artinya jika mampu memanaskan air, ada kompor, ada ini, tidak boleh tayamum. Ini tidak boleh tayamum dengan alasan sangat dingin. Namun apa? Pakai air hangat. Ini berarti air dihangatkan, nanti kemudian ketika kemudian dipakai berwudu dalam kondisi hangat-hangat kuku. Ya, kemudian yang jadi tolak ukur dalam ini semua adalah pengalaman atau berita orang yang terpercaya, atau dalam bahasa praktisnya adalah dokter yang terpercaya. Kemudian macam yang ketiga, kalau dua macam di atas jelas boleh tayamum. Macam yang ketiga, dikhawatirkan jika pakai air akan menimbulkan syainan, cacat fisik, namun yasiran sedikit. Kasawatin yasirin, atau seperti ada hitam-hitam namun sedikit di anggota tubuh, anggota badan yang kelihatan. Atau khawatir terjadi syainan kathiran, cacat fisik yang banyak di anggota tubuh yang tidak kelihatan. Atau khawatir ta'allum, rasa sakit karena pakai air, manakala dia gunakan air dalam kondisi ada luka. Atau karena semacam dingin atau panas, namun tidak dikhawatirkan bencana dan kematian. Maka untuk sakit jenis yang ketiga, la yajuzu tayammumu fi hadhil halati bila khilafin. Maka tidak boleh tayamum untuk kondisi yang ketiga ini tanpa ada perselisihan di antara Syafi'iyah. Ya, manakala cuma khawatir syainin yasir, cacat sedikit di anggota tubuh yang kelihatan, atau cacat banyak, noda yang banyak, belang yang banyak, namun di bagian tubuh yang tidak kelihatan. Atau kemudian ada cenut-cenut, karena air itu terkena luka. Kalau cukup sedar, cenut-cenut, nah, itu tidak boleh tayamum. Atau kemudian dingin, atau sangat cuaca yang sangat dingin, namun tidak mengkhawatirkan. Maka ini masuk dalam kategori yang ketiga. Yang ini tidak membolehkan tayamum tanpa ada perselisihan di kalangan Syafi'iyah. Dan memahami konsep ini sangat penting, karena nanti kalau kita belajar fikih lebih lanjut, lebih dalam, maka nanti uzur dalam bab tayamum itu nanti seringkali jadikan tolak ukur. Akan sering jadi tolak ukur. Ini kemudian jadi uzur, manakala di bab tayamum jadi uzur. Nanti akan sering kita jumpai kalau kita baca kitab fikih, ada kalimat semacam itu. Ini jadi uzur, manakala di bab tayamum jadi uzur. Berarti apa itu uzur di bab tayamum? Maka penting untuk dikuasai, sehingga ketika di belakang ada pembahasan, oh ini jadi uzur, kalau di bab tayamum jadi uzur, kita faham. Maka Syafi'iyah membagi menjadi, dalam masalah sakit membagi menjadi tiga macam, dua yang pertama itu udzur. Namun yang ketiga bukan udzur. Ya, kemudian kembali ke Nailu Roja. Jika orang yang hadas dan junub itu khawatir jika pakai air pada sebagian badannya, maka hendaklah dia guyur bagian yang sehat. Ini bagian yang sehat dia guyur. Wa tayammama al-muhdisu minan 'anil 'alili waqta ghuslihi. Sedangkan kemudian nanti ya, maka yang sehat diguyur. Ya. Sedangkan bagian yang tidak bisa kena air nanti ditayamumi. Ya. Nah, kapan tayamumnya? Maka dibedakan antara junub dan muhdis, orang yang hadas. Kalau untuk orang yang hadas berarti hadas kecil, maka nanti ada tayamum anil alil dengan niat ditujukan kepada anggota tubuh yang sakit waqta ghuslihi, saat dia membasuhnya. Saat dia membasuhnya. Maka tidak di akhir wudu namun di tengah-tengah wudu. Tangannya ada sakit yang berbahaya jika kena air di tangan, maka namun cuma sebagian saja, maka bagian yang sehat diguyur air. Ya, bagian yang sakit itu nanti toharahnya tayamum. Tayamum niatnya untuk itu. Nah, kapan tayamumnya? Ingda ghuslihi, ketika dia guyur bagian yang sehat tadi. Setelah guyur bagian yang sehat, break dulu tayamum. Break dulu tayamum, niatnya ditujukan ke bagian luka yang terbuka yang tidak boleh kena air. Jadi tidak kemudian tayamumnya tidak di akhir wudu. Selesai tuntas kemudian wudu niat untuk yang ini tadi, tidak. Ya, namun tadi habis membasuh muka, kemudian membasuh tangan, bagian yang sehat diguyur air, ada bagian yang terbuka yang tidak memungkinkan untuk kena air, itu break dulu tayamum. Pakai debu. Dengan kalau syafi'iyah berarti wajah dan nanti tangan sampai siku, dan itu diniatkan untuk bagian yang sakit tadi. Kenapa harus waqta ghuslihi? Karena wajibnya tartib. Karena wajibnya tartib dalam wudu. Karena wudu itu wajib tertib. Nah, ini harus mendapatkan toharah. Dia adalah tangan, ya, maka pada saat posisinya di tangan dia harus mendapatkan toharah. Kemudian lain hanya kalau mandi junub kan tidak ada tartib. Kalau mandi junub kan tidak ada tartib. Yang penting semua basah. Maka wal junubu mata sya'a. Orang yang junub, tayamumnya untuk mentayamumi bagian yang tidak boleh kena air, itu kapan dia mau. Kapan dia mau berarti sebelum mandi, sebelum guyur, di tengah-tengah boleh, setelah selesai guyur semua boleh. Misalnya setelah guyur, maka semua yang sehat, yang bisa diguyur, diguyur air. Misalnya tangannya tidak bisa kena air, semuanya di ini. Kemudian setelah selesai mandi, tayamum. Setelah mengguyur semua bagian yang sehat, tayamum niatnya ditujukan ke ya, bagian tangan yang terbuka yang tidak bisa, tidak boleh kena air. Ya. Maka apa alasannya, apa taklil kenapa bisa mata syaa? Karena tidak ada kewajiban tartib. Nah ini jika ada luka yang terbuka. Kemudian tentu ada luka yang tidak terbuka, hanya ditutup oleh perban, gips atau yang lain. Maka pembahasannya sebagai berikut. Jika pada bagian yang sakit itu satiron tertutup, ya, tertutup oleh jabirah. Ya, jabirah itu, ya, ini sebenarnya apa? Ada kayu ini untuk patah tulang, kemudian ada kayu kiri kanan, kemudian diperban. Nah, itu jabirah namanya. Atau semacam itu, maka jabirah ini wajib dicopot dalam tiga kondisi. Yang pertama, memungkinkan mengguyur tempat yang sakit pakai air. Tempat yang sakit yang ditutup perban itu sebenarnya kena air tidak apa-apa. Maka perban wajib dicopot. Kemudian yang kedua, ala yumkinu dzalika, tidak memungkinkan hal itu, tidak memungkinkan untuk dighusl, diguyur air. Akan tetapi ada sebagian anggota badan yang sehat itu ikut tertutup perban. Walakin akhada, akan tetapi penutup itu mengambil sebagian bagian badan yang sehat. Fayunza'u, maka perbannya wajib dicopot. Lighuslihi, supaya bisa mengguyur bagian badan yang sehat. Kemudian yang ketiga, ayyakuna bimaudi'i tayammum. Maka yang namanya perban itu di fikih Syafi'iyah nanti akan dibagi antara daerah tayammum dan bukan daerah tayammum. Daerah tayammum berarti wajah dan tangan. Maka nanti punya ketentuan yang berbeda. Perban daerah tayammum dan perban daerah non-tayamum. Non-tayamum misalnya berarti kaki misalnya. Atau telapak kaki. Maka yang ketiga, wajib mencopot perban manakala perban itu ada di daerah tayamum. Wajah atau tangan sampai siku. Dalam kondisi memungkinkan mengusap apa yang ada di bawah perban biturab, pakai debu. Memungkinkan untuk tayamum. Ada perban di daerah tayamum. Dalam keadaan yang di bawah perban itu bisa menerima tayamum, itu bisa kena debu. Maka perbannya wajib dicopot supaya bisa melaksanakan tayamum. Nah ini semua wajib dicopot dalam tiga kondisi ini, manakala al-imkan memungkinkan. Apa itu memungkinkan? Tidak dikhawatirkan mahduran bahaya, mimma mara, dari hal-hal di atas. Jika kemudian dikhawatirkan bahaya, perban dicopot itu bahaya, maka tidak wajib mencopot perban meskipun dalam kondisi tiga kondisi di atas. Terus gimana yang dilakukan ketika tidak memungkinkan untuk dicopot, padahal harusnya dicopot? Maka yang dilakukan, guyur bagian badan yang sehat, kemudian usap perban penutup dengan air, diusap bukan diguyur. Kemudian tayamum diniatkan untuk bagian yang ada di balik perban. Maka tiga toharah dilakukan, ghusl, masah, kemudian tayamum. Kemudian di fikih Syafi'iyah, sholat selama pakai perban dengan ketentuan di atas, itu sholatnya wajib diulangi dalam tiga kondisi. Sholatnya wajib diulangi dalam tiga kondisi. Yang pertama, manakala perban penutup itu menutupi anggota tayamum. Baik perban itu dipasang dalam kondisi suci ataupun tidak suci, baik perban itu terlalu over, tidak pas yang disakit, sehingga mengambil minas sahi, bagian badan yang sehat, syai'an sedikit, ada bagian yang sehat yang ikut kena perban, amla ataupun tidak ada bagian yang sehat yang kena perban. Intinya anggota tayamum. Kata kuncinya anggota tayamum. Maka kalau di maka fikih Syafi'iyah, kalau anggota tayamum itu diperban, maka nanti sholat normal dengan cara yang tadi telah disebutkan, yang bisa diguyur diguyur, yang bisa diusap diusap, kemudian plus tayamum untuk di bagian bawah, bagian badan yang tertutup perban. Namun sholat selama itu wajib diulangi. Wajib diulangi. Seminggu pakai perban di daerah tayamum, nanti setelah seminggu dicopot, sholat seminggu tadi semuanya wajib diulangi. Nah, kemudian yang kedua, perban itu tidak pada anggota tayamum, cuma ya'khudhu minas sahihi za'ida, perban itu bablas, mengambil bagian yang sehat za'idan lebih dari kadar pegangan. Maka yang diperbolehkan oleh fikih ketika perban itu cuma bagian yang sakit dan sedikit di sekitar yang sakit untuk kemudian sempurnanya kencangnya ikatan perban. Nah, kok lebih over dari itu, nah ini bermasalah. Ya, bermasalahnya yaitu sholatnya wajib diulangi. Wada'ahu ala tuhrin, baik perban itu dipakai dalam kondisi suci ataupun tidak suci. Kemudian yang ketiga, wajib diulangi, sholat wajib diulangi manakala perban itu adalah di daerah non tayamum, namun dia mengambil bagian dari yang sehat, seukur kencangnya ikatan perban, akan tetapi pasang perbannya dalam kondisi hadas. Maka Syafi'iyah dalam masalah sikap terdapat perban itu dianalogkan dengan khuf. Sehingga betul-betul murni cukup mengusap itu manakala perban itu dipakai dalam keadaan orangnya itu toharoh ma'iyah, bersuci pakai air seperti khuf. Nah, kok ini tidak dipatuhi dalam kondisi hadas pakai perban, maka tidak memenuhi ketentuan. Maka meskipun sudah ngepas, perban itu cuma bagian yang memang betul-betul diperlukan. Ya, gara-garanya ya, dipakai tidak dalam kondisi suci, maka sholat selama pakai perban wajib diulangi. Nah, baru selamat dari kewajiban mengulangi manakala idza lam ya'khud minas sahihi syai'a. Jika tidak mengambil dari bagian yang sehat sedikit pun. Walam yakun, dan perban itu tidak pada anggota tayamum, itu yang kedua. Lam tajibul i'adah. Maka kali ini lam ya'khud minas sahihi syai'a, ini tidak mengambil dari bagian yang sehat sedikit pun, jadi murni cuma bagian yang sakit saja. Kemudian bukan anggota tayamum, maka tidak wajib mengulangi sholat, baik perbannya itu dipasang dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan hadas. Kemudian tidak wajib mengulangi yang kedua, demikian juga tidak wajib mengulangi idza kana fi ghairi a'dha'i tayammum, jika perban itu, perban dan plester itu ada pada selain anggota tayammum. Wa akhadha minas sahih qadral istimsak, namun dia ambil bagian dari yang sehat seukur kencangnya ikatan perban. Fakot saja ditambah dipasangnya dalam keadaan suci. Maka dalam dua kasus yang terakhir tidak wajib ada pengulangan sholat. Fa'idha dummat ila thalas qablahu, maka jika dua rincian yang terakhir ditambah dengan tiga rincian wajib mengulangi, yang wajib mengulangi sholat, maka kesimpulannya suara satir, ya, rincian kasus perban, plester dan gips itu di Syafi'iyah dibagi menjadi lima rincian. Tiga diantaranya wajib mengulangi dan dua diantaranya tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas kesempatan malam hari ini di pertemuan terakhir sebelum libur Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.